السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة pengajian Masjid Baitul Muttaqin, Kota Samarinda, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal yang telah memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk berkumpul pada siang hari ini dalam majlis ilmu, meskipun di tengah-tengah hujan yang cukup lebat, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hujan yang Allah turunkan kepada kita sekalian menjadi rahmat bagi seluruh kaum muslimin dan tidak menjadi azab bagi mereka. Alhamdulillah, kita berkumpul pada siang hari ini untuk mempelajari sebahagian dari apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam yang telah mewariskan kepada umat ini al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat yang akan mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhirat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kajian ilmiah kita yang menjadi inti pembahasan di siang hari ini berkenaan tentang penjelasan persiapan menghadapi bulan Ramadan. Tentu kita mengetahui bahwa Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang senantiasa dinanti oleh seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, disebabkan karena bulan Ramadan memiliki banyak keberkahan dan merupakan momen terbaik bagi seorang muslim untuk berusaha melakukan introspeksi diri. Sehingga dia berusaha untuk menjadikan hari-hari mendatang lebih baik dari sebelumnya. Sehingga dia berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan bimbingan kepadanya agar senantiasa berjalan di atas bimbingannya, di atas jalan yang lurus yang menjadi harapan kita semua. Kita senantiasa mohon kepada Allah Azza wa Jal pada setiap salat kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus yaitu jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghantarkan seorang hamba kepada keselamatan hidup di dunia, demikian pula di akhirat. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan berusaha menjelaskan beberapa perkara-perkara penting yang sepantasnya diperhatikan oleh setiap muslim sebelum memasuki bulan Ramadan, agar kemudian dia termasuk di antara hamba-hamba yang meraih kemuliaan, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar kemudian dia termasuk di antara hamba-hamba yang meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Merupakan hal yang pertama dan yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap muslim dalam menghadapi bulan Ramadan adalah memahami hakikat disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada hamba-hambanya berpuasa di bulan Ramadan? Apa manfaatnya? Apa kemaslahatannya? Maka kita harus memahami dan meyakini bahwa tujuan utama diwajibkannya puasa Ramadan adalah untuk membina ketakwaan kita, untuk melatih hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi seorang hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Ini tujuan utama disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan. Itulah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan utama disyariatkannya berpuasa, sehingga seorang hamba ketika dia menyadari hakikat dan tujuan ibadah puasa tersebut, maka dia berusaha menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan berdasarkan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai kemudian seseorang memasuki bulan Ramadan, dia menahan diri dari makan, minum, dan menahan diri dari melampiaskan syahwatnya, namun ternyata dia lalai dari memperhatikan tujuan diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan, sehingga dia berpuasa hanya sekedar menahan diri. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak membatalkan puasanya dengan mendatangi istrinya, namun dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemaksiatan tetap saja dia lakukan, bermalas-malasan dalam menjalankan ibadah, tidak menegakkan salat wajib secara berjamaah bagi kaum lelaki. Kebiasaan-kebiasaan buruk masih juga dilakukan, dari ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang muslim. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga masih durhaka kepada kedua orang tua, tidak menyambung tali silaturrahim dengan karib kerabatnya, tidak menjaga hubungan baik dengan tetangganya, dan yang bahkan terjadi adalah sebaliknya, menyakiti tetangga, memutuskan tali silaturrahim, buruk dalam pergaulan, gemar melakukan perbuatan kemaksiatan hanya sekedar dia tidak makan dan minum di siang hari. Itu saja. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa dia tidak memahami hakikat puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka benarlah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa sharabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, mencela, menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, melakukan adu domba, demikian pula melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasanya ketika dia meninggalkan makanan dan minuman itu. Maka seorang muslim harus mempersiapkan diri bahwa dia berpuasa karena Allah Azza wa Jalla. Dia berpuasa karena dia ingin menjadi orang yang saleh, agar dia ingin termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dicatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang inti dari takwa Allah Subhanahu wa taala adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah Azza wa Jal dan meninggalkan larangan. Oleh karena itu, ketika seseorang telah menguatkan dirinya untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka hendaknya dia juga menjalankan berbagai macam konsekuensi untuk mencapai darajatut taqwa, tingkatan sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dengan memperbanyak amal saleh, menjalankan kewajiban, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, yang merupakan nasihat para ulama bagi kaum muslimin dalam menyambut bulan Ramadan, agar hendaknya mereka mempersiapkan diri menghadapi bulan tersebut dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa, dari segala kemaksiatan, sebab perbuatan kemaksiatan dan dosa itu akan merusak amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Penting bagi kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah untuk melakukan introspeksi diri, mengoreksi diri kita, apa yang telah kita amalkan, apa yang kita lakukan di hari-hari yang kita lalui, apakah kita senantiasa beramal saleh dengan ucapan dan perbuatan atau sebaliknya. Sungguh indah kalimat yang disebutkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu watazayyanu lil ardil akbar wa innama yakhifu al hisabu ala al-'abd yawm al-qiyamah 'ala man hasaba nafsahu fi ad-dunya. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hisablah diri-diri kalian, koreksilah apa yang kalian amalkan sebelum kalian dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbanglah amalan-amalan kalian sebelum amalan-amalan kalian itu ditimbang di hadapan Allah pada yaumul qiyamah, dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar yaitu yaumul qiyamah, hari kiamat, hari kebangkitan, karena sesungguhnya akan menjadi ringan penghisaban seorang hamba dalam kehidupan akhirah apabila dia telah menghisab dirinya ketika di dunia. Akan menjadi ringan penghisaban seorang hamba dalam kehidupan akhirah apabila dia menghisab, melakukan introspeksi diri ketika dia hidup di dunia, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha memperbaiki diri, merenungi diri dari berbagai macam kesalahan dan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Diriwayatkan dari Masruq Ibn Al-Ajra' rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, innal mar'a la haqiqun ay yakuna lahu majalisu yakhlu fiha fayadhkuru fiha dhunubahu fayastaghfiru minha. Kata Masruq rahimahullah ta'ala, sesungguhnya seseorang sepantasnya, selayaknya memiliki waktu-waktu khusus di mana dia bersendiri, lalu kemudian dia mengingat perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Lalu kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang senantiasa mengoreksi dirinya, melakukan introspeksi diri, menyadari akan dosa-dosa yang dia lakukan, termasuk di antara amalan yang mulia. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyebutkan 7 golongan yang Allah Azza wa Jal beri naungan kepada mereka pada hari kiamat kelak, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu dari 7 golongan yang disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa rajulan dzakara Allah khalian fa fadat 'aina." Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang sendirian, lalu kemudian dia menangis. Menangis akan dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Menangis akan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Lalu kemudian dia segera berusaha membenahi dirinya, mengoreksi dirinya, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempatan seseorang mendekati bulan Ramadan, dia telah mempersiapkan dirinya. Ketika telah masuk ke bulan Ramadan, dalam keadaan dia menyibukkan diri dengan amalan-amalan saleh yang bermanfaat, sehingga ketika dia meninggalkan bulan Ramadan, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segala dosa yang pernah dia lakukan. Sungguh sangat merugi, sungguh sangat hina seorang hamba ketika dia telah keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan Ibn Khuzaimah Al-Bazzar dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, dan mimbar Nabi alaihi salatu wasallam itu bertangga, terdiri dari 3 anak tangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik tangga demi tangga sambil beliau mengatakan amin, amin, amin, yang artinya ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. 3 kali beliau mengucapkan. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma kunta tasna'u bihada?" Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan perbuatan ini? Apa yang menyebabkan engkau mengatakan amin, amin, amin? Yang menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengaminkan sebuah doa. Maka diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala li Jibril." Tadi Jibril datang kepadaku dan mengatakan kepadaku, "Ragima anfu 'abdin adraka abawayhi aw ahadahuma lam yudkhilhu al-jannah." Sungguh tercela dan sungguh hina seorang hamba yang dia hidup mendapati hidupnya kedua orang tuanya atau salah satunya, namun itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun mengatakan amin. Hidup bersama orang tua merupakan kesempatan terbesar seorang hamba untuk diampuni segala dosa yang dia lakukan. Kata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jall min birril walidah. Aku tidak mengetahui ada satu amalan yang lebih mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbakti kepada seorang ibu. Apabila seorang hamba masih diberi kesempatan hidup bersama dengan ibunya atau bersama dengan orang tuanya, kedua-duanya atau salah satunya, kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain, maka sungguh sangat merugi seorang diberi kesempatan hidup bersama dengan orang tuanya atau salah satunya, namun itu tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sangat merugi. Dia punya orang tua, melihat orang tuanya dalam kondisi sudah tidak mampu beraktivitas, apa yang dia lakukan? Sudah serahkan ke panti jompo biar diurus sama orang lain. Alangkah bodohnya orang ini. Alangkah bodohnya orang ini. Kalau seandainya dia sendiri yang mengurusnya, dia sendiri yang memperhatikan orang tuanya, mengurusinya seperti dia mengurus anak yang masih bayi. Semakin tua dan semakin lemah orang tua, maka semakin besar pula pahala yang diraih oleh seorang anak ketika mengurusi orang tuanya, berbakti pada orang tuanya. Namun banyak dari kalangan manusia menelantarkan hak-hak orang tua, kewajibannya sebagai anak, dia tidak menunaikannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Beliau mengaminkan doa Jibril yang mengatakan sungguh sangat tercela dan hina seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, namun itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam al-jannah. Lalu kemudian Jibril berkata lagi, Raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan thumma lam yughfar lahu. Sungguh tercela dan hina seorang hamba, dia memasuki bulan Ramadan lalu setelah dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin. Lalu Jibril berkata lagi, Raghima anfu mri'in dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Sungguh hina dan tercela seorang hamba, namaku disebut di sisinya, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, lalu dia tidak bersalawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa bulan Ramadan merupakan momen terbaik bagi seorang untuk berusaha memperbaiki diri, meninggalkan keburukan menuju kepada kebaikan, meninggalkan amalan-amalan yang saleh menuju kepada amalan-amalan yang saleh yang dicintai Allah dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antara persiapan yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim sebelum memasuki bulan Ramadan adalah memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Fikih Ramadan, baik ketika akan memasuki bulan Ramadan, kemudian apa yang dilakukan di pertengahan bulan Ramadan dan di akhir bulan Ramadan hingga dia meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan dia memiliki ilmu dalam mengamalkannya, merupakan satu prinsip Islam yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. Beliau menyebutkan salah satu judul dalam kitab al-ilm, kata beliau, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. berilmu sebelum berucap dan berbuat. Sebelum seseorang mengucapkan sesuatu atau mengamalkan sesuatu, yang dituntut baginya adalah berilmu. Jangan sampai dia menyelami satu ibadah dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Setiap ibadah ada ilmunya. Ada yang sifatnya fardu ain, yang wajib bagi setiap individu muslim untuk mempelajarinya. Ada pula yang bersifat fardu kifayah. Yang sifatnya fardu ain adalah perkara-perkara ibadah yang senantiasa diselami oleh setiap hamba, setiap muslim dalam aktivitasnya. Bukankah dia wajib sholat? Maka dia harus mempelajari tentang hukum-hukum sholat berdasarkan bimbingan Rasulullah SAW. Sebab Nabi SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yaitu dengan cara mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka wajib bagi setiap individu muslim mempelajari hukum-hukum salat. Demikian pula seorang muslim wajib mempelajari hukum-hukum taharah, bersuci, tata cara wudu yang benar, tata cara mandi yang benar, mana yang wajib, mana yang sunnah, bagaimana cara tayamum ketika seorang tidak menemukan air atau memiliki uzur untuk menggunakan air, dan seterusnya. Sebab bersuci merupakan syarat sahnya salat tersebut. La yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka wajib baginya mempelajari hukum-hukum taharah. Seseorang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan rezeki, maka hendaknya dia memperhatikan apakah dia termasuk hamba yang berkewajiban untuk membayar zakat atau tidak. Maka dia wajib mempelajari hukum-hukum zakat. Berapa batas nisab zakat yang diwajibkan? Apa ketentuan-ketentuannya? Apa persyaratannya? Yang apabila telah terpenuhi, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Demikian pula seorang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia memiliki kemampuan untuk berangkat menunaikan ibadah haji, wajib baginya untuk mempelajari hukum-hukum tentang manasik haji. Seorang ingin berdagang, maka sebelum dia berdagang dia harus mempelajari fikih jual beli, mana yang halal, mana yang haram, agar dia tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan dalam keadaan dia tidak sadar. Jangan sampai dia terjatuh dalam perkara riba dalam keadaan dia menyangka bahwa itu jual beli yang sah, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah membedakan antara hukum jual beli dengan hukum riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Azza wa Jalla menghalalkan jual beli dan mengharamkan hasil praktek riba. Sehingga dia harus mengetahui bagaimana cara berjual beli yang benar yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mempersyaratkan orang yang berjualan di pasar adalah seorang yang mengerti tentang hukum-hukum jual beli. Kata beliau, "La yabi'u fi suqina illa man qad tafaqqaha fi din." Tidak diperbolehkan ada yang berjualan di pasar kami kecuali orang yang telah mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dalam urusan jual beli dan seterusnya. Demikian pula halnya ketika seorang berpuasa, hendaknya seorang muslim mempelajari hukum-hukum berpuasa, adab-adab ketika berpuasa, keutamaan yang diraih oleh seorang hamba dalam berpuasa, keutamaan bulan Ramadan. Hendaknya dia berusaha mengetahui sehingga ketika dia memasuki bulan Ramadan dalam keadaan dia telah siap, seperti siapnya seorang yang hendak maju ke medan pertempuran untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah siap untuk melakukan berbagai macam keutamaan. Dan di antara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Ramadan yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadhan suffidat asyayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi alsharri aqsir wa lillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu laylah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah memasuki awal malam dari bulan Ramadhan, maka syaitan-syaitan, jin-jin yang melampaui batas dalam berbuat kejahatan, mereka dibelenggu. Mereka dibelenggu, dirantai. Wajib bagi kita seorang mukmin mengimani apa saja yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan para syaitan dibelenggu, maka kita imani bahwa mereka dibelenggu, mereka dirantai. Gimana mereka dirantai? Gimana mereka dibelenggu? Wallahu alam. Itu termasuk perkara gaib. Kita imani sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin ada yang mengatakan, apabila para syaitan dibelenggu di bulan Ramadan, lalu mengapa kemaksiatan masih banyak terjadi? Masih banyak orang yang tidak sholat, masih banyak orang yang bahkan tidak berpuasa di bulan Ramadan, masih banyak orang yang melakukan kemaksiatan dan yang lainnya. Sementara disebutkan dalam hadis bahwa ketika memasuki awal malam di bulan Ramadan, para syaitan dibelenggu. Ada beberapa jawaban yang disebutkan oleh para ulama. Di antara jawaban yang diterangkan oleh para ulama bahwa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam para syaitan yang dibelenggu adalah mereka dari kalangan jin. Itu pun dari kalangan maradah, kaum jin yang telah melampaui batas dalam kejahatannya. Jadi tidak semua perbuatan kemaksiatan itu terjadi bukan hanya disebabkan karena jin atau godaan jin, namun disebabkan karena hawa nafsu. An-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang suka mengajak pemiliknya untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan, atau di antara manusia ada yang sudah menjadi setan. Bukankah syaitan itu terbagi menjadi dua? Ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari manusia. Yang dibelenggu dari syaitan jin. Syaitan manusia berkeliaran di mana-mana. Mereka melakukan perbuatan kejahatan. Namun setidaknya dengan dibelenggunya syaitan dari kalangan jin, maka kejahatan itu berkurang. Dan untuk memuliakan bulan Ramadan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di awal malam bulan Ramadan, pintu-pintu neraka jahannam itu ditutup rapat. Tidak satu pintu pun yang dibuka. Sementara pintu-pintu al-jannah dibuka lebar, selebar-lebarnya. Tidak satu pun dari pintu-pintu tersebut yang ditutup. Ini menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan. Dan ketika itu datanglah penyeru dan menyampaikan, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, datanglah kalian. Datanglah, sambutlah bulan Ramadan untuk memperbanyak amal saleh. Waya baghiya syarri aqsir. Wahai orang yang mencari keburukan dan kejahatan, tahan diri kalian. Jangan kalian melakukan perbuatan kejahatan itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walillahi utaqa minan nar. Dan Allah azza wajal telah menetapkan di antara hamba-hambanya ada yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullu lailah. Dan itu setiap malam. Setiap malam dari malam-malam Ramadan akan selalu ada di antara hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Dibebaskan dari api neraka berarti apa? Mendapatkan jaminan masuk ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang telah dicatat namanya, termasuk di antara hamba-hamba yang utaqa, yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Demikian pula seseorang dituntut untuk mempelajari hukum-hukum berpuasa. Batas seseorang memulai untuk menahan diri dari makan, minum, dan menahan diri dari syahwat, dia harus mengetahui dengan masuknya waktu fajar shadiq dan berakhirnya berpuasa dengan terbenamnya matahari yang menunjukkan masuknya waktu maghrib. Di malam hari silahkan dia makan, minum, salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersenang-senang mendatangi istri, silahkan di malam hari. Pagi hari tidak diperbolehkan. Maka dia harus mengetahui apa saja perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jangan sampai dia melakukan perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan dia menyangka bahwa dia tetap berpuasa. Berarti kan dia harus mempelajari fikihnya, hukum-hukumnya. Demikian pula dia telah mempersiapkan apa yang akan dia amalkan di bulan Ramadan. Dia berusaha untuk menghidupkan amaliyah di bulan Ramadan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kesempatan di bulan Ramadan seorang hamba yang akan dilipat gandakan amalan-amalan saleh yang dia lakukan. Puasanya itu sendiri akan mendapatkan balasan khusus. Doa seorang yang berpuasa mustajab. Amalan-amalan seorang yang melakukan ibadah di saat dia berpuasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Setiap amalan seorang hamba itu sudah ada perhitungannya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukan 10 kebaikan. Dan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 kali lipat. Ini perhitungan amalan soleh secara umum. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa. Mengkhususkan puasa, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu khusus untukku dan akulah yang akan membalasnya. Akulah yang akan membalas. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala tidak berdasarkan perhitungan yang kita sebutkan tadi, yang itu merupakan perhitungan secara umum terhadap amalan-amalan saleh. Karena dia meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya, min ajli, karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir ketika menjelaskan makna dari firman Allah Azza wa Jalla, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa perhitungan. Kata para ulama, yang dimaksud as-sabirun diantaranya adalah as-sa'imun, orang-orang yang berpuasa. Maka mereka bersabar untuk tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwatnya ketika dia berpuasa. Maka dia bersabar. Maka seorang hamba harus memahami keutamaan bulan Ramadan, keutamaan seorang yang beramal saleh, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Dan ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan bagi seorang hamba untuk menghidupkannya di bulan Ramadan. Di antara amalan tersebut adalah memperbanyak sedekah. Bersedekah di bulan Ramadan itu lebih kuat anjurannya daripada bersedekah di luar bulan Ramadan. Secara umum bersedekah memiliki keutamaan yang besar. Namun secara khusus bersedekah di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang melebihi keutamaan di luar bulan Ramadan. Kata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajwadan nasi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau adalah manusia yang paling dermawan. Beliau adalah manusia yang paling dermawan. Tidak ada yang mengalahkan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Namun ketika memasuki bulan Ramadan, maka beliau lebih dermawan lagi dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Maka para ulama menyebutkan di antara faedah dari hadis ini, anjuran seseorang untuk lebih giat lagi dalam bersedekah, dalam berinfak di bulan Ramadan, melebihi sedekah yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Termasuk diantaranya adalah banyak-banyak memberi makan. Lebih terkhusus lagi memberi makan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Memiliki keutamaan yang besar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man fattara saiman falahu mithlu ajri min ghairi ayyin qasa min ajri as-sha'imi syai. Barang siapa yang memberi buka puasa kepada seorang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Masya Allah, utamanya yang besar apabila disadari oleh kaum muslimin. Satu pemandangan yang mungkin sulit untuk kita saksikan di tempat-tempat yang lain, pemandangan yang ada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram di Makkah, terkhusus di bulan Ramadan. Itu kalau sudah mendekati buka puasa, mereka mencari-cari orang. Orang siapa saja dicari, kalau dapat dipegang tangannya untuk diajak buka puasa di tempatnya. Dia sudah punya tempat tersendiri, disiapkan menu makanan untuk orang yang berbuka puasa. Banyak sekali sufra-sufra atau tempat-tempat yang telah disiapkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Kita yang baru datang itu ditarik, diajak, sini ke tempat saya saja. Kalau ketemu sama orang yang lain lagi, saya aja di tempat ini. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka menyadari begitu besarnya keutamaan memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Maka perbanyak sedekah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempatan di bulan Ramadan. Demikian pula termasuk di antara amalan yang dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan adalah membaca Al-Qur'an Karim. Tilawatul Qur'an. Dan lebih afdal lagi apabila seseorang membaca Al-Qur'anul Karim dengan tadabbur. Membacanya dengan penuh tadabbur, dia membaca Al-Qur'an Karim, berusaha untuk memahami maknanya. Lalu kemudian dia berusaha untuk mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupannya, memberi pengaruh terhadap keimanannya, membasahi kalbunya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Al-Karim. Bulan diturunkannya Al-Quran Al-Karim adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Itulah bulan Ramadan. Bulan yang diturunkan padanya Al-Quran Al-Karim. Hudan linnas. Wabayyinat. Minal huda wal furqan. Oleh karena itu, termasuk di antara amalan yang dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran Al-Karim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Ibn Abbas yang kita sebutkan tadi, di mana Abdullah bin Abbas menjelaskan kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedekah di bulan Ramadan. Lebih terkhusus lagi ketika beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min layali Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Jibril datang pada setiap malam Ramadan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian melakukan mudarasah, membacakan kepada Rasulullah Al-Quran, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran Al-Karim. Faedah yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis ini, anjuran seseorang untuk memperbanyak membaca Al-Quran Al-Karim di bulan Ramadan. Oleh karena itu para ulama us-salaf mereka di bulan Ramadan menamatkan Al-Quran Al-Karim itu melebihi ketika mereka menamatkannya di bulan-bulan yang lain. Bahkan di antara mereka ada yang menamatkan Al-Quran dalam 3 hari menghabiskan satu Al-Quran Al-Karim. Bahkan di antara mereka ada yang setiap hari mengkhatamkan Al-Qur'an Karim. Subhanallah. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah khusus pada bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan yang lainnya. Sebab di bulan-bulan yang lain ada hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari 3 malam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbanyak membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, dengan penuh kekhusyuan. Jangan yang dijadikan sebagai tujuan utama khatam. Jangan. Oh, yang penting tamat. Akhirnya persaingan dalam hal menamatkan Al-Qur'an Karim tapi tidak memahami isinya. Dia hanya membaca begitu saja. Membaca tanpa tadabbur, tanpa memahami, tanpa berusaha untuk mencerna isi dan kandungannya. Tidak demikian membaca Al-Qur'an Karim. Kalau seorang cepat-cepat dalam mengkhatamkan Al-Qur'an Karim, bersaing dalam hal mengkhatamkan, banyak orang yang mampu melakukan itu. Tapi yang membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, inilah yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula termasuk diantara amalan yang dianjurkan untuk dihidupkan di malam-malam Ramadan adalah qiyamul lail. Qiyamul lail yang disebut salatu tarawih. Hidupkan salatu tarawih di malam-malam Ramadan. Sebab menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail akan menjadi sebab maghfirah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang melakukan qiyam, salat di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dan termasuk diantara yang membedakan qiyamul lail di bulan Ramadhan dengan bulan-bulan yang selainnya, bahwa di bulan Ramadhan diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk mengerjakan qiyamul lail secara berjamaah di masjid di awal malam. Mengerjakan qiyamul lail secara berjamaah di masjid di awal malam. Secara umum yang namanya salat sunnah termasuk salatul lail, yang afdal dikerjakan di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afdalu salatil mar'i fi baitihi ila al-maktubah." Seutama-utama salat seseorang dia kerjakan di rumah kecuali salat wajib. Namun terkhusus qiyamul lail di bulan Ramadan diperbolehkan. Pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masanya. Lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada saat beliau menjadi khalifah. Beliau mengumpulkan kaum muslimin dengan satu imam yang memimpin mereka mengerjakan qiyamul lail yang disebut salat tarawih. Beliau mengangkat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an untuk menjadi imam salatul lail, sehingga ditegakkanlah salatul lail di awal malam secara berjamaah di masa khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kaum muslimin untuk menghidupkan qiyamul lail bersama imam salat bersama imam hingga imam selesai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya seseorang apabila dia mengerjakan salat, maksudnya salatul lail, hadis ini menjelaskan tentang qiyamul lail, apabila seorang salat bersama imam hingga imam selesai, hingga imam balik dari masjid, maka dicatat baginya seperti orang yang mengerjakan sholat semalam suntuk. Seperti orang mengerjakan sholat semalam suntuk. Padahal mungkin dia mengerjakan sholat bersama imam itu mungkin setengah jam, mungkin lebih dari itu, satu jam, tidak lama. Namun karena dia sholat bersama imam dari awal hingga akhir, hingga imam selesai, maka dicatat baginya seperti orang yang terus mengerjakan sholat sepanjang malam. Masya Allah, luar biasa keutamaan. Termasuk kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika melakukan sholat tarawih, dia tidak menyelesaikan sholatnya bersama imam hingga imam selesai. Misalnya, ketika imam mengerjakan salatul lail, maka dia makmum mengikuti salat imam. Setelah imam menyelesaikan salatul lail dan akan mengerjakan salat witir, maka dia tidak ingin ikut mengerjakan salat witir bersama imam dengan alasan dia ingin menambah salat lagi di malam hari nanti. Setelah bangun dari tidur, sebelum makan sahur, dia ingin menambah salat, sehingga dia meninggalkan sholat witir bersama imam, sehingga dia meninggalkan keutamaan yang besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesalahan. Jika sholat bersama dengan imam, sholatlah hingga imam selesai, hingga imam menyelesaikan witirnya, agar engkau mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, seperti seseorang yang mengerjakan sholat semalam suntuk. Dan hendaknya ketika seorang menghidupkan qiyamul lail, pilihlah orang yang mengerjakan salatul lail itu dengan baik, mengerjakan salatul tarawih dengan tenang, dengan penuh kekhusyuan. Jangan mencari imam yang paling cepat selesai. Ada sebagian masjid, sebagian jamaah ketika mengerjakan salat tarawih, persaingan dalam hal cepat-cepatan selesai. Sekian menit selesai. Salat 21 atau 23 rakaat 5 menit selesai. Ini salat apaan ini? Mana tuma'nina? Di mana tuma'nina ketika seorang mengerjakan salat yang merupakan syarat sahnya salat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur seseorang, salah seorang dari kalangan sahabat, ketika dia salat dalam keadaan tidak memiliki tuma'nina. Selesai dia mengerjakan salat, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Ulangi salatmu, tadi kamu itu tidak salat. Dia ulangi lagi salatnya. Setelah itu datang lagi dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kembali kamu, ulangi salatmu. Tadi kamu itu tidak salat." Sampai 3 kali. Setelah itu sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira hadza fa'allimni." Aku tidak mampu lebih baik lagi dari ini. Ajarkan kepadaku cara salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya salat. Ternyata permasalahannya pada tuma'nina. Dia tidak memberikan setiap gerakan itu haknya. Maka hati-hati. Cari imam yang baik. Cari imam ahlus sunnah yang menghidupkan salatul tarawih dengan penuh kekhusyuan, penuh ketenangan, membaca Al-Quran Al-Karim dengan tartil, insyaAllah itu lebih afdal. Terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha, mana yang lebih afdal, mengerjakan salatul tarawih atau salatul lail atau qiyamul lail atau salatul tahajjud atau apa saja namanya, itu semua penamaan yang berbeda namun maknanya sama. Salat yang dikerjakan di malam-malam Ramadan, apakah yang lebih afdal dikerjakan di rumah atau di masjid secara berjamaah? Ada dua pendapat di kalangan para fuqaha. Masing-masing memiliki hujjah dalam hal ini, namun masing-masing punya keutamaan. Apabila seseorang mampu mengerjakan salat at-tarawih atau salatul lail di rumahnya dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketenangan, apakah dia sendirian atau bersama dengan keluarganya, sehingga dia mampu membaca Al-Quran Al-Karim dengan tartil, dia mampu menghidupkan, maka yang demikian lebih afdal. Yang demikian lebih afdal. Dalam madhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa lebih afdal seseorang mengerjakan salat tarawih di rumah bagi orang yang menghafal Al-Quran Al-Karim. Tapi bagi yang tidak menghafal Al-Quran, yang afdal baginya di masjid. Sebagian para fuqaha seperti Ibrahim bin Yazid Nakhai tidak mencaratkan itu. Tidak mencaratkan harus menghafal Al-Quran. Yang jelas dia bisa menghidupkan salat at-tarawih di rumahnya, atau dia mengerjakan secara berjamaah di masjid. Apabila seseorang tidak mampu menghidupkan salat tarawih di rumah, kadang-kadang kalau di rumah banyak gangguan, malas, anak-anak, kadang-kadang rasa kantuk itu lebih kuat ketika seorang berada di rumahnya, maka orang yang seperti ini hendaknya dia menghidupkan malam-malam Ramadan di masjid. Dia mengerjakan qiyamul lail di masjid, jangan di rumah. Karena jika dia mengerjakan di rumah menyebabkan dia tidak menegakkannya, atau dengan rasa berat, rasa kantuk dan yang lain sebagainya. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya seorang berusaha tidak melewatkan satu malam di malam-malam Ramadan, melainkan dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih terkhusus lagi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, hendaknya seorang mempersiapkan dirinya untuk menghidupkan 10 malam-malam terakhir di bulan Ramadan dengan ibadah, dengan qiyamul lail, dan mengharapkan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadanya menghidupkan malam tersebut di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka diampuni baginya seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka oleh karena itu, ma'asyara alikhu rahimakumullah, persiapkan diri kita secara fisik, demikian pula secara mental dan iman, untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah dan qiyamul lail. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mempersiapkan diri untuk melakukan i'tikaf. I'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan hal itu disyariatkan, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yang dimaksud i'tikaf adalah seorang menetap di masjid mulai pada malam 21 Ramadhan hingga malam yang terakhir di bulan Ramadhan memasuki satu Syawal. Dia tinggal di masjid, tidak keluar dari masjid, tidak keluar dari masjid kecuali karena ada kebutuhan yang mendesak, ke toilet, buang hajat, atau kalau tidak ada orang yang mengantarkan dia makanan ke tempat i'tikafnya, maka dia boleh keluar makan di luar. Setelah selesai kebutuhannya, maka dia harus kembali. Tujuan utama seseorang beri'tikaf adalah memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan aktivitas dunia. Ada sebagian orang dia beri'tikaf tapi HP-nya juga berdering terus. Dia i'tikaf, oh ya itu harganya sekian. Ya sudah, saya kasih diskon bulan Ramadan 10%. Dia sedang i'tikaf tapi dia berdagang, masya Allah. Seorang beri'tikaf tujuan utamanya meninggalkan aktivitas dunia. Nah, dia harus mempersiapkan itu. Dia harus mempersiapkan fokus untuk beribadah. Matikan HP kecuali dalam hal-hal yang sifatnya darurat. Mungkin dia butuh untuk berhubungan dengan keluarganya, mungkin keluarganya ada kebutuhan tertentu. Tidak mengapa. Tapi ketika dia tinggal di masjid, maka tidurnya lebih banyak daripada tidurnya dia di rumahnya. Lalu dia kurang dalam beribadah, kurang membaca Al-Quran. Di masjid hanya dijadikan sebagai momen untuk lebih banyak ngobrol dengan teman-teman yang tinggal di masjid. Bahkan sebagian orang-orang beriktikaf itu suka ngumpul-ngumpul. Ngumpul-ngumpul, makan ini makan itu sambil tertawa-tawa. Wallahul musta'an. Tujuan i'tikaf adalah bersungguh-sungguh memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa amalan yang dianjurkan untuk dihidupkan pada bulan Ramadan. Kemudian tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk di bulan Ramadan yang dapat mengurangi nilai puasa, mengurangi nilai ibadah, dan bahkan bisa membatalkan ibadah yang dilakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebagian kaum muslimin itu merasa bahwa puasa itu sangat berat, sehingga mereka mencari cara-cara untuk membuat dia melalui masa-masa berpuasa itu dengan tanpa dia sadari waktu berlalu begitu saja, tapi dengan cara-cara yang tidak bermanfaat. Cara-cara yang tidak bermanfaat. Dia berpuasa, sudah dia panggil temannya main catur. Permainan catur paling lama. Lama mikir. Dari awal hingga akhir mungkin bisa makan waktu 1 jam, bahkan lebih. Banyak mikirnya. Dia menghabiskan waktunya untuk main catur. Sehingga ketika dia kalah atau dia mengalahkan, oh sudah berlalu sekian jam, tinggal 6 jam lagi. Untuk apa lagi? Main domino. Untuk apa lagi? Main kartu joker. Masih ada lagi sisa waktu. Nonton sinetron ini, sinetron itu, film ini, film itu. Dihabiskan waktunya untuk hal-hal yang demikian. La haula wala quwata illa billah. Apa manfaat berpuasa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingat, tujuan dari berpuasa itu untuk apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan pada diri kita. Apakah termasuk tujuan dari berpuasa itu yang membina ketakwaan seorang hamba ketika dia berpuasa? Nonton film. Bayangkan seorang nonton film itu 2 jam. Selesai. Mungkin ketika dia nonton dia tertawa, dia menangis, dia marah, tergantung actionnya. Selesai, oh masih tersisa sekian jam. Nonton ini, nonton itu. Selesai, bosan dia nonton. Main game. Hanya itu yang dia lakukan. Mana ibadah? Mana amalan-amalan sunnah? Mana amalan-amalan yang dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan? Ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kemudian seseorang meninggalkan bulan Ramadan hanya sekedar mampu menahan diri dari makan dan minum, itu saja. Sehingga menyebabkan tidak terjadi perubahan dalam kehidupannya. Tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari bulan Ramadan, ya aktivitasnya seperti biasa. Lalai. Gemar dengan kemaksiatan. Waliyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jaga puasa kita. Pelihara puasa kita. Jaga amalan-amalan yang kita lakukan. Agar kemudian apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan, memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil jannati laghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha." أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga, di dalam al-jannah itu ada kamar-kamar yang kamar-kamar tersebut dari dalam bisa terlihat dari luar. Dari dalam bisa melihat keluar. Dari luar bisa melihat ke dalam. Wallahu alam hakikatnya. Yang jelas, tentu itu menunjukkan keindahan al-jannah. Kalau di dunia saja ada seorang membuat rumah di satu wilayah yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Dia membangun rumah, kamarnya atau dindingnya dari kaca yang tebal. Dari dalam rumah dia bisa melihat pemandangan. Menunjukkan keindahan. Tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surga kenikmatannya lebih sempurna dan sempurna. Tidak bisa kita bayangkan. Tidak bisa kita bayangkan. Kamar-kamar yang disebutkan itu bertingkat-tingkat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lakin alladhina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghuraf mabniyah tajri min tahtiha al-anhar. Wa'ada Allah la yukhlifu Allah al-mi'ad." Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dipersiapkan untuk mendapatkan kamar-kamar. Kamar-kamar ini tersusun-susun. Bertingkat-tingkat. Di bawah kamar-kamar itu mengalir sungai-sungai. Meskipun kita membayangkan, hakikatnya jauh lebih indah dari bayangan kita. Gimana itu kamar-kamar bertingkat-tingkat? Luas kamar itu seperti apa? Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fil jannati khaymatun arduha 60 milan min lu'lu'atin mujawwafah." Di dalam surga itu ada kemah atau kamar yang terbuat dari mutiara yang luas, yang lebar kamar tersebut sepanjang 60 mil. Kalau ukuran dunia 1 mil itu 1 kilo sekian. Ini 60 mil. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, wa tuluha situna milan. Tingginya 60 mil. Jadi luasnya, tingginya sama. Ada enggak kamar seperti itu di dunia? Kamar dunia, seorang punya kamar 10 kali 10 meter luasnya, oh, senangnya dia, oh, luas sekali kamar ini. Luas sekali. Seorang punya rumah 100 kali 100 meter. Mbak, istana sudah. Istana. Megah. Nah, ini 60, itu baru kamarnya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Bagi siapa? A'addallahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan itu semua. Liman at'ama at'am, bagi seorang yang suka memberi makan pada orang lain. Wa alana al-kalam, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Wa taba'a as-siyam, dan orang yang senantiasa berpuasa. Wa afsha as-salam, dan orang senantiasa menebarkan salam. Wa shalla bil-laili wan nas niyam, dan orang yang senantiasa salat di malam hari ketika manusia sedang tertidur lelap. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang memasukinya dengan keridhaannya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara hal yang penting untuk kita ketahui dalam menyambut masuknya bulan Ramadan adalah tidak diperbolehkan seorang muslim berpuasa satu hari atau dua hari sebelum memasuki bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqaddamu Ramadan bi saumi yaumin wa la yaumain." Illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari, terkecuali seseorang yang memiliki kebiasaan berpuasa pada hari itu, maka silakan dia berpuasa. Diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, fihi at-tasrihu bin-nahyi an istiqbali Ramadan bi sawmi yawmin wa yawmain liman lam yusadif 'adatan lahu aw yasilhu bima qablahu, fa in lam yasilhu wa la sadaf 'adatan fa huwa haramun. Hadha huwa sahihu fi madhhabina li hadzal hadis. Kata Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah menerangkan madhab Asy-Syafi'i dalam hal ini. Kata beliau, dalam hadis ini penegasan tentang dilarangnya menyambut bulan Ramadan dengan berpuasa sehari dan dua hari bagi orang yang tidak memiliki kebiasaan berpuasa pada hari itu, atau karena dia ingin menyambung dengan puasa sebelumnya. Kalau bukan karena menyambung dengan puasa sebelumnya atau bertepatan dengan kebiasaan dia berpuasa, maka berpuasa sehari atau dua hari sebelum memasuki Ramadan hukumnya haram. Ini adalah pendapat yang sahih dalam madhab kami, yakni madhab Syafi'i. Contoh permisalan, seseorang biasa berpuasa Senin Kamis. Anggap bulan Ramadan jatuh pada hari Jumat, sementara dia biasa berpuasa Senin Kamis. Berarti hari sebelumnya adalah hari Kamis. Dia berpuasa pada hari Kamis karena itu adalah puasa yang biasa dia lakukan. Puasa yang biasa dia lakukan. Maka tidak mengapa. Diperbolehkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seorang yang dia memiliki kebiasaan berpuasa pada hari itu, silakan dia berpuasa. Contoh yang lain. Seseorang berpuasa pada hari Jumat, puasa sunnah. Bulan Ramadan jatuh pada hari Senin misalnya. Pada hari Senin. Dia berpuasa sunnah pada hari Jumat. Di antara salah satu hal yang dilarang apabila seorang berpuasa sunnah adalah menyendirikan hari Jumat dengan puasa tanpa menggandengkan dengan puasa sebelumnya atau sesudahnya. Tidak diperbolehkan menyendirikan hari Jumat dengan puasa sunnah. Dia telah berpuasa sunnah hari Jumat. Hari berikutnya adalah hari Sabtu, yang mana hari itu adalah dua hari sebelum Ramadan. Dua hari sebelum Ramadan. Apakah diperbolehkan dia berpuasa Sabtu? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena dia menyambung puasa hari Sabtu dengan puasa hari Jumat. Karena tidak diperbolehkan menyendirikan hari Jumat dengan berpuasa. Nah, itu diperbolehkan. Namun seseorang yang bukan kebiasaannya, bukan kebiasaan dia berpuasa, dan bukan pula berkaitan dengan puasa sebelumnya, hari-hari sebelumnya dia tidak puasa, kenapa ketika sehari atau dua hari sebelum Ramadan justru dia berpuasa di hari itu? Ini yang tidak diperbolehkan. Dan hukumnya haram. Asal hukum larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram. Maka tidak diperbolehkan. Apa sebabnya seseorang tidak diperbolehkan berpuasa sehari atau dua hari sebelum masuk Ramadan? Ada beberapa penjelasan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan dilarangnya berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan agar dia mempersiapkan diri menghadapi Ramadan dengan kekuatan, sehingga ketika dia masuk ke Ramadan dia dalam kondisi sudah siap untuk menghadapinya. Namun ini dianggap para ulama alasan yang lemah. Karena ada juga sebagian beralasan berpuasa sebelum Ramadan persiapan supaya memasuki Ramadan dia sudah terbiasa berpuasa. Ini alasan yang lemah. Sebagian para ulama mengatakan sebab termasuk di antara yang disyariatkan memisahkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Termasuk dalam hal ini memisahkan antara amalan sunnah dengan amalan yang wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam perkara salat, "La tasil salatan bi salatin hatta takhruja aw tatakallam." Jangan engkau menyambung salat, salat wajib dengan salat yang sunnah hingga engkau keluar dari tempatmu, engkau pindah dari tempatmu, atau engkau berbicara. Berbicara atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dari hadis ini bahwa seorang dianjurkan membedakan antara salat wajib dengan salat sunnah. Tidak diperbolehkan seorang begitu selesai dia mengerjakan salat wajib, dia langsung berdiri lalu mengerjakan salat sunnah, dia tidak berpindah dari tempatnya dan tidak diperantarai dengan zikir. Tidak diperbolehkan. Jangan menyambung salat wajib dengan salat yang berikutnya. Maka demikian pula dalam hal ini larangan berpuasa sunnah sehari atau dua hari, agar kemudian seorang membedakan antara amalan yang wajib yaitu bulan Ramadan dengan yang sunnah sebelum memasuki bulan Ramadan. Alasan yang ketiga yang disebutkan oleh para fuqaha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan agar seorang muslim menetapkan puasanya dengan penuh keyakinan bahwa itu merupakan puasa yang dia kerjakan di hari Ramadan. Termasuk hal yang tidak diperbolehkan seseorang berpuasa dalam keadaan dia ragu, ini puasa Ramadan atau masih puasa Syaban. Tidak diperbolehkan. Jangan seseorang berpuasa sampai dia meyakini bahwa itu adalah Ramadan. La tasumu hatta tarau. Jangan kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal. Artinya hingga kalian yakin bahwa telah masuki Ramadan. Tidak diperbolehkan seseorang mendahului puasa Ramadan dengan puasa yang meragukan, ini Ramadan atau bukan. Inilah yang disebutkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Man shama al-yawma alladhi yushakku fih faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, apakah itu puasa Ramadan ataukah masih di bulan Syaban, sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk di antara hal yang penting untuk diperhatikan dalam memasuki bulan Ramadan adalah dalam hal menetapkan masuknya bulan Ramadan. Menetapkan masuknya bulan Ramadan. Dalam syariat Islam, dalam menetapkan masuknya bulan Ramadan dilakukan dengan satu dari dua cara. Satu dari dua cara. Cara yang pertama dengan ru'yatul hilal. Dengan ru'yatul hilal. Melihat hilal yang menunjukkan masuknya Ramadan. Apabila ada seseorang muslim yang adil, yang terpercaya, yang telah melihat hilal yang menunjukkan masuknya Ramadan, lalu kemudian disampaikan kepada penguasa dan diterima, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk berpuasa dengan persaksian satu orang muslim. Ini pendapat yang sahih dari pendapat para fuqaha. Cukup satu orang yang adil, yang terpercaya, yang melihat hilal lalu kemudian diterima persaksiannya, maka seluruh kaum muslimin wajib hukumnya untuk berpuasa. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat hilal Ramadan, dan berbukalah kalian, yakni tetapkan masuknya satu Syawal dengan melihat hilal Ramadan. Hilal Syawal. Cara yang kedua, apabila hilal tidak terlihat, maka cara yang kedua dengan menyempurnakan bilangan bulan Syaban menjadi 30 hari. Karena bulan-bulan Hijriyah hanya berada di antara 30 hari dan 29 hari. Tidak ada satu bulan Hijriyah yang berjumlah 31 hari. Sebagaimana tidak ada jumlah bulan Hijriyah yang berjumlah 28 hari. Yang ada 29 dan 30. Sehingga pada hari yang ke-29 Syaban, kaum muslimin diperintahkan untuk melihat hilal. Kita berterima kasih, bersyukur kepada pemerintah kita, masyarakat ikhwan rahimakumullah, yang menjalankan tugasnya. Pada setiap kali mendekati bulan Ramadan sudah ditetapkan ada petugas-petugas khusus yang disumpah dan ditetapkan untuk memperhatikan pada posisi-posisi dan daerah-daerah tertentu yang strategis yang memungkinkan bagi seorang untuk melihat hilal di beberapa titik di negeri kita ini pada tanggal 29 Syaban. Kemudian setelah itu ditetapkan. Apabila ada yang terlihat, ditetapkan bahwa besok Ramadan. Kalau tidak ada satupun yang melihatnya, maka menyempurnakan bilangan bulan Syaban menjadi 30 hari. Ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merupakan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Dan tetapkanlah satu Syawal karena melihat hilal. Apabila terhalangi oleh kalian, maka sempurnakan bilangan bulan Syaban menjadi 30 hari. Inilah cara menetapkan masuknya Ramadan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, menetapkan masuknya Ramadan dengan cara perhitungan hisab ini bukan dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian para ulama menukilkan ijma' ulama tentang tidak dianjurkannya menetapkan masuknya Ramadan dengan perhitungan hisab. Ahli hisab itu sendiri berselisih dalam menetapkan masuknya Ramadan. Dan itu tidak berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i menetapkan membolehkan dalam hal menetapkan masuknya Ramadan dengan hisab. Ini tidak benar. Dusta terhadap Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Oleh karena itu diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika ada yang menukil bahwa Imam Syafi'i membolehkan menetapkan masuknya Ramadan dengan perhitungan hisab, kata beliau, "Wa hadza batilun 'an Asy-Syafi'i. La asla lahu 'anhu." Ini adalah periwayatan yang batil dari Imam Syafi'i. Tidak ada asalnya dari Imam Syafi'i. Balil mahfudhu anhu khilafu dzalika ka madzhabil jamaah. Bahkan yang disyariat yang dinukilkan, yang terpelihara penukilannya dari Imam Syafi'i, menyelisihi penukilan ini. Pendapat beliau sama seperti pendapat mayoritas para ulama tentang tidak disyariatkan yang menetapkan masuknya Ramadan berdasarkan perhitungan hisab. Oleh karenanya Al-Mawardi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Hawil Kabir, beliau ini salah seorang tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, dan kitab beliau Al-Hawil Kabir termasuk rujukan utama untuk mengetahui pendapat-pendapat mazhab Syafi'i. Berkata Al-Mawardi ketika menerangkan tentang bagaimana cara menentukan masuknya Ramadan, kata beliau, فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْعِلْمَ بِدُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانِ يَحْصُلُ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا إِمَّا رُؤْيَةُ هِلَالِ أَوْ إِسْتِقْمَالُ شَعْبَانِ 30 يَوْمًا. Apabila telah sah bahwa dalam hal mengetahui masuknya bulan Ramadan itu bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara. La thalitha lahuma. Tidak ada cara yang ketiga, kata beliau. Hanya bisa dilakukan dengan dua cara. La thalitha lahuma. Tidak ada cara yang ketiga. Lalu yang pertama kata beliau, imma ru'yatul hilal, melihat hilal Ramadan, aw istikmalu Sya'ban 30 yawman, atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian termasuk di antara adab dalam menetapkan masuknya Ramadan atau keluar dari bulan Ramadan, hendaknya kaum muslimin senantiasa menetapkan masuknya bulan Ramadan bersama dengan penguasa, bersama dengan pemerintah. Dan ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. tidak menyelisih pemerintah dalam hal ini. Sekarang kita melihat kondisi kaum muslimin masing-masing memiliki wilayah. Setiap negeri punya pemimpin. Maka yang wajib bagi kaum muslimin, mereka tidak berpuasa Ramadan dan berlebaran Idul Fitr atau berlebaran Idul Adha kecuali bersama dengan pemerintahnya. Sebab kaitannya dengan puasa Ramadan atau berlebaran ini merupakan amalan-amalan yang sangat berkaitan erat dengan kemaslahatan secara umum, secara berjamaah. Secara berjamaah sehingga tidak dianjurkan seorang menyelisihi. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang kewajiban taat kepada penguasa, kata beliau, hum yalunana min umurina khamsan, bahwa mereka mengurusi kita sebagai rakyat dalam lima hal. Al-Jum'ah, dalam hal mengerjakan salatul Jum'ah, wal-Jama'ah, menegakkan salatul Jama'ah, wal-Eid, wal-Thughur, wal-Hudud. Al-Eid, dalam hal menetapkan salatul Eid. Al-Thughur, dalam hal berjihad. Wal-Hudud, dalam hal menetapkan hukum-hukum had. Pencuri bagi orang, potong tangan bagi seorang pencuri. Hukum rajam atau cambuk bagi seorang pelaku zina. Ini bersama dengan penguasa. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, datang dari hadis Aisyah, juga diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shaumukum yawma tasumun, wa fitrukum yawma tuftirun, wa adhakum yawma tudhahun." Puasanya kalian adalah ketika kalian secara umum berpuasa. Beridul fitrinya kalian ketika kalian secara umum beridul fitr. Demikian pula idul adha. Dalam riwayat yang lain, as-sawmu yawma yusumun nas, wal fitru yawma yufitrun nas. Berpuasa adalah ketika manusia secara umum berpuasa. Demikian pula beridul fitr ketika manusia secara umum telah menetapkan Idul Fitr. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala menjelaskan hadis ini, yasumu wa yuftiru ma jama'atil muslimin wa imamihim. Berpuasa demikian pula beridul fitr bersama dengan keumuman kaum muslimin. Maka tidak diperbolehkan, masyarakat ikhwan rahimakumullah, seseorang menyelisihi pemerintah dalam hal penetapan masuknya Ramadan. Demikian pula penetapan Idul Fitr. Ada sebagian kaum muslimin setiap tahun pasti menyelisihi. Ada bahkan sebagian kelompok dua hari, bahkan pernah tiga hari sebelum pemerintah menetapkan masuknya Ramadan, dia sudah berpuasa. Ya. Dengan berbagai macam alasan. Ada yang sudah menetapkan masuknya Ramadan dan masuknya satu Syawal berdasarkan pasang surut air laut. Dari mana lagi ini? Orang-orang aneh dalam menetapkan syariat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak demikian. Walhamdulillah, dalam perkara-perkara seperti ini kemaslahatannya umum. Jangan membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, nyeleneh membuat ketetapan yang menyelisih ketetapan pemerintah. Dalam keadaan ini bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya pemerintah menetapkan masuknya Ramadan berdasarkan hisab, bukan berdasarkan ru'yah? Misalnya, kalau itu terjadi. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ditanya tentang masalah ini. Kata beliau, ikuti pemerintah. Ikuti penguasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-a'immatu yusalluna lakum, fa in asabu falakum wa alaihim, fa in asabu falakum wa lahum, wa in akhta'u falakum wa alaihim. para imam itu memimpin sholat kalian. Apabila imamnya benar, kalian mendapat pahala, imamnya juga mendapat pahala. Namun apabila imamnya salah, kalian sebagai rakyat, sebagai makmum, mendapat pahala, imamnya yang menanggung dosanya. Maka demikian pula dalam hal berpuasa. Itu diterangkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Siyam. Semoga apa yang kami terangkan pada pertemuan di siang hari ini memberi manfaat kepada kita sekalian, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita dan memberi hidayah dan memberi kekuatan kepada kita sekalian untuk menyambut bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendengarkan kebaikan lalu berusaha mengikuti yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.